Apa perbedaan dosa besar dan dosa kecil? Apa contoh dosa kecil yang dengan wudu bisa terhapus? Dosa besar yang dimaksud adalah setiap dosa yang ada ancamannya, dunia atau di akhir. Telah diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau ketika menjelaskan tentang dosa besar, kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin au la'natin au azab. Setiap dosa yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan ancaman neraka atau la'nat bagi orang melakukannya, atau siksaan dunia atau di akhirat. Orang yang berzina hukumnya cambuk atau rajam, orang yang mencuri potong tangan, dan disebutkan hukumnya di akhirat. Orang yang melakukan ini maka dilemparkan ke dalam neraka atau yang semisalnya. Ini yang disebut dengan dosa besar. Selain dari itu, itu dosa kecil. Nah, seperti misalnya melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memandang wanita yang bukan mahram. Nah, namun perlu diingat ma'asyar ikhwah rahimakumullah bahwa bukan berarti setelah kita bisa membedakan yang ini dosa besar, ini dosa kecil. Kalau dosa kecil kan setelah berwudu terhapus. Nah, setelah selesai berwudu, nah, lihat-lihat dulu. Nah, lihat-lihat dulu, nanti wudu lagi. Kalau wudu lagi terhapus. Nah, kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada yang disebut dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Ya. Bukankah bukit itu berasal dari kerikil-kerikil? Nah, kalau terus-menerus ketagihan menjadi dosa besar. Nah, oleh karena itu seorang tidak diperbolehkan membiasakan melakukan hal-hal yang diharamkan Allahu jalla wa'ala.